السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين، ينصح رمتي masih kita membahas masalah ru'yah dari kitab syarah al-aqidah tahawiyah oleh Ibn Abdul Aziz al-Hanafi rahimahullah. Dan sampai kita pada ucapan musannif yaitu Abu Ja'far al-Tahawi, war-ru'yatu haqqun li ahli al-jannah. قال ابن عبد العز وقوله والرؤية حق لأهل الجنة تخصيص، وتخصيص أهل الجنة بالذكر. وجدتم؟ طيب. ucapan beliau, ucapan مصنف والرؤية حق لأهل الجنة، bahwa الرؤية memandang wajah Allah adalah hak bagi penduduk surga. Ucapan musannif ini taksis, pengkhususan terhadap penduduk surga dalam masalah ru'yah. Yufham minhu nafyur ru'yah an ghairihim. Dipaham dari ucapan beliau, tidak adanya ru'yah bagi selain ahlul jannah. Ini yang namanya ru'yah memandang wajah Allah hanya untuk penduduk surga. Itu terkesan sepintas dari ucapan musannif. War ru'yatu haqqun li ahlil jannah. Wala syakka fi ru'yati ahli jannah li rabbihim fil jannah. Memang tidak diragukan lagi. Riwayat-riwayat ini sudah kita baca semuanya. Sahih. Bahkan dalam ayat-ayat Al-Quran disebutkan isyarat-isyaratnya bahwa penduduk surga akan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala fil jannah. Wa kadzalika yarawnahu fil mahsyar qabla dukhulihim al jannah. Demikian pula mereka melihat di padang mahsyar sebelum masuk surga. Ini juga diriwayatkan dengan sahih dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim. Kama thabata dhalika fi sahihain. An Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diriwayatkan dari beliau mengisyaratkan bahwasanya penduduk mahsyar ketika dikumpulkan juga memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa yadullu alaihi qauluhu ta'ala. Dan yang ditunjukkan juga oleh ayat Allah Subhanahu wa taala, tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Ucapan salam mereka atau ucapan tahiyyah, ucapan penghormatan mereka yaumul qiyamah ketika bertemu Allah adalah salam. Qala bin a'azakumullah, ini tentang orang-orang di mahsyar. Penduduk mahsyar disebutkan dengan kalimat tahiyyatuhum yaumul qiyamah, bahwa ucapan penghormatan mereka nanti ketika bertemu Allah Kalimat yalqaunahu, bertemu Allah, ini sebagai syahid dalam ayat ini bahwa mereka melihat Allah atau bertemu Allah Subhanahu wa taala. Kalau bertemu dalam arti tidak melihat, maka tentunya kita dunia pun bertemu Allah setiap kita salat menghadap Allah, tetapi tidak melihatnya. Tetapi Al-Qur'an menyatakan nanti di mahsyar ketika mereka bertemu Allah, mereka mengucapkan penghormatan salam. Qul inna a'udzukum Allah tahiyyatuhum yawmal qiyamati yawma yalqaunahu salam. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, disebutkan dalam footnote-nya kalau yang cetakannya sama. Wa min ahli sunnati man qala, kata muhaqqiq atau mukharrij, dan di sini Syekh Yasin hafizahullahu taala wa ra'ah, ahli sunnah di antara mereka ada yang berkata, al-liqa idza qurina bit tahiyyah fa huwa min ar-ru'yah. Kalimat liqa, bertemu, kalau diiringi dengan tahiyyah, tahiyyah itu ucapan penghormatan, salam, maka maknanya bertemu dalam artian melihat. Qul inna a'udzukumullah, kadang-kadang bertemu tidak bermakna melihat. Seperti orang yang salat dikatakan bertemu Allah 5 kali sehari. Tetapi qul inna a'udzukumullah, kalau bertemu Allah dan kemudian diiringi dengan kalimat tahiyyah, tahiyyatuhum yawma yalqaunahu salam, idza qurina bitahiyyah fa huwa min ar-ru'yah, maka itu termasuk ru'yah. Berkata Ibnu Battah rahimahullah, kalau tadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Battah menyatakan dalam kitabnya Libanah, sami'tu Aba Umar Az-Zahid Al-Lughawi, dia menyatakan aku mendengar Abul Abbas Ahmad Ibn Yahya Sa'laban berkata, wa kana bil mu'minina rahima, tahiyyatuhum yawma yalqaunahu salam, tahiyyah mereka ketika bertemu dengan Allah salam. Kata beliau, ajma'a ahlul lughati, sepakat seluruh para ahli bahasa, anna liqa'ha huna, bahwa bertemu dalam ayat ini, la yakunu illa mu'ayanah, tidak terjadi kecuali dengan mu'ayanah, dengan melihat dengan mata kepala. Itu namanya bertemu ketika itu. Liqa di dalam ayat ini, yauma yalqaunahu, hari bertemu mereka dengan Allah, maknanya tafsirnya adalah liqa hahuna la yakun illa mu'ayanah, tidak terjadi kecuali dengan melihat. Wa nadhrah bil absar, melihat dengan mata kepala. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa hasbuka bihadzal isnad sihhatan, dan cukup bagimu dengan sanad ini sahihnya. Demikian dalam Hajjul Arwah. Qul inna a'udzukumullah, demikian pula dikatakan oleh Muhammad ibn Rahim Al-Wazir dalam kitab Awasim wal Qawasim, mensetujui atau muqirran Ibnu Qayyim, mensepakati apa dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Artinya mereka yang disebutkan tadi adalah para ulama yang menafsirkan ayat tahiyyatuhum yawma yalqaunahu salam, tahiyyat mereka ketika bertemu dengan Allah adalah salam. Ini makna bertemu adalah memandang dengan mata kepala. Berarti ikhwan fillah na'azakumullah, walaupun terkesan dari musannif Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah ketika berkata dalam matannya bahwa ru'yatu haqqun li ahli jannah, bahwa ru'yah itu hak bagi penduduk surga, bukan bermakna penduduk mahsyar tidak melihat. Bukan bermakna penduduk di mahsyar tidak melihat. Tetapi maknanya penduduk jannah sudah jelas mereka akan memandang wajah Allah, dan itu thabit birriwayah wal ayat wal hujjah wal dalil. Alhamdulillah rabbil alamin. Tetapi tentunya mereka juga melihat Allah di mahsyar. Qul inna a'udzukumullah. Ikhtalafa al-ulama fi ru'yati ahli al-mahsyar 'ala thalath. Tetapi berselisih para ulama tentang penduduk mahsyar yang melihat Allah, apakah seluruhnya atau hanya orang beriman saja. Pendapat yang pertama mengatakan la yarahu illal mu'minun. Pendapat pertama berkata tidak melihat Allah, tidak memandang wajah Allah di mahsyar kecuali orang beriman saja. Atsani, yang kedua, yarahu ahlul mauqif, mu'minuhum wa kafiruhum. Pendapat kedua menyatakan melihat seluruh ahlul mauqif, seluruh penduduk mahsyar, yakni mereka-mereka mukminnya, kafirnya, semua yang ada di mahsyar melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian setelah itu Allah menghijabi dirinya dan orang kafir tidak akan melihat lagi selama-lamanya, sedangkan orang-orang beriman melihat dalam jannah. Atsalis, pendapat ketiga, yarahu ma'al mu'minin al-munafiqun duna baqiyatul kuffar. Pendapat ketiga menyatakan orang beriman yang melihat, dan bersama orang yang beriman yang sempat melihat adalah para munafiqin. Adapun orang-orang yang lain, orang-orang kafir, tidak melihatnya. Berarti pendapat pertama orang beriman saja, pendapat ketiga orang beriman dan para munafiqin, sedangkan pendapat kedua adalah seluruh ahlil mauqif. Khana bin Na'azakullah, demikian perselisihan para mereka. Tentunya para ulama berselisih ketika mereka melihat tidak ada berita-berita yang tegas tentang pembagian siapa yang melihat. Kalau penduduk mahsyar melihat secara umum disebutkan dalam ayat tadi, yauma yalqaunahu. Khana bin Na'azakullah, wa kadzalikal khilaf fi taklimihi li ahli al-mauqif. Demikian pula perselisihan mereka para ulama tentang yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala li ahli al-mauqif. Karena sebagian manusia, la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah, ada beberapa golongan yang Allah tidak mengajak bicara mereka yawmal qiyamah. Wattafaqatil ummah ala annahu la yarahu ahadun fid dunya bi'ainihi. Sedangkan umat ini sepakat seluruhnya bahwa di dunia ini tidak ada seorang pun yang bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala atau melihat Allah bi'ainihi, dengan matanya. Wa lam yatanaza'u fi dzalika illa fi nabiyyina. Tidak ada perselisihan dalam masalah ini kecuali terhadap nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hal ra'a rabbahu am la? Apakah beliau melihat Allah ketika mi'raj ke langit, ke Sidratul Muntaha, atau tidak? Khana bin Na'azakumullah, adapun selain Rasulullah SAW, mereka sepakat umat ini, siapapun itu, tidak ada yang bisa, tidak ada yang mampu, dan tidak ada yang diizinkan untuk memandang wajah Allah Subhanahu wa taala fi dunya. Wa ikhtalafu fi nabiyina, mereka berselisih tentang nabi kita saja sallallahu alaihi wasallam, apakah beliau melihat atau tidak. Wa minhum man athbathaha lahu, minhum man nafa ru'yatahu bil ain. Sebagian ulama menyatakan Rasulullah SAW tidak melihat dengan mata kepalanya. Adapun ketika beliau menyatakan melihat, melihat dengan hatinya. Wa minhum man athbathaha lahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagian mereka ada yang berpendapat bahwasanya Rasulullah SAW benar-benar melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa hakal qadhi Iyad, dinukil oleh Qadhi Iyad dalam kitabnya Syifa. Ikhtilafu sahabah wa man ba'dahum fi ru'yatihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berselisihnya para sahabat dan juga orang-orang yang setelahnya. Ini perselisihan sejak para sahabat. Dan juga berselisihnya orang-orang yang setelah mereka dalam masalah Rasulullah SAW memandang wajah Allah atau tidak. Wa inkaru Aisyah radhiyallahu taala anha, dan pengingkaran Aisyah radhiyallahu taala anha an yakuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ra'a rabbahu bi'aini ra'sih. Mengingkari yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW melihat dengan mata kepalanya. Annaha qalat li Masruqin hina sa'alaha, bahwasanya Aisyah berkata kepada Masruq ketika bertanya kepadanya, hal ra'a Muhammadun rabbahu, apakah Rasulullah SAW, nabi kita Nabi Muhammad, melihat Rabbnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqalat, berkata Aisyah, laqad qaffa sya'ri mimma qult, sungguh berdiri bulu kudukku mendengarkan pertanyaanmu. Thumma qalat, hadatsaka anna Muhammadan ra'a rabbahu fa man hadatsaka anna Muhammadan ra'a rabbahu faqad kadzab. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, siapa yang beritakan kepadamu bahwasanya beliau melihat Rabbnya, maka dia berdusta. Hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Tsumma qala wa qala jama'atun yaqulu biqauli Aisyah. Maka berkata selanjutnya Qadhi Iyad dengan hadis Aisyah ini, sekian jamaah para ulama berpegang berpendapat dengan ucapan Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW tidak melihat Rabbnya. Barang siapa mengatakan bahwa Rasulullah SAW melihat Rabbnya, faqad kadzab. Wa huwa al-mashhur 'an Ibnu Mas'ud. Pendapat yang seperti ini yang terkenal dari Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah dan lain-lainnya. Wa ikhtalafa 'anhu wa qala bi inkari hadza wa imtina' ru'yatihi fi dunya jama'atan min al-muhaddithin wal fuqaha wal mutakallimin. Dan juga berkata mengingkari yang demikian, wa imtina'i ru'yatihi, dan mengingkari pula secara umum, mengingkari bahwa Rasulullah SAW melihat Rabbnya, dan kemudian mengingkari secara umum bahwa tidak ada manusia di dunia ini yang melihat Rabbnya di dunia. Demikian dikatakan oleh jamaah minal muhaddithin wal fuqaha wal mutakallimin. Itu satu pendapat berpegang dengan ucapan Aisyah fil Bukhari wa Muslim. Wa an Ibn Abbas, sedangkan riwayat dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah meridhai beliau dan bapaknya, kedua-duanya adalah sahabi, annahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ra'ahu bi'ainihi, bahwasanya Rasulullah SAW melihat Rabbnya dengan matanya. Disebutkan sini hadisnya dhaif, dikeluarkan oleh Tabrani dalam Mu'jamul Awsat. Dikatakan di sini beberapa penyebab-penyebabnya secara rinci. Naam, al-muhim, kita lihat globalnya atau lihat kesimpulannya bahwa dikatakan oleh beliau, oleh Syekh Yasin, dhaif, sebagaimana dikeluarkan oleh Tabrani. Wa rawa 'Atha 'anhu, dan Atha meriwayatkan juga dari Ibn Abbas, annahu ra'ahu biqalbihi, bahwasanya Rasulullah SAW melihat dengan hatinya. Ini dikeluarkan oleh Muslim fi sahihi. Berarti yang sahih hadis Aisyah yang menyatakan Rasulullah SAW tidak melihat Rabbnya, dan hadis Ibn Abbas dalam sahih Muslim yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW melihat dengan hatinya, biqalbihi. Tsumma dzakara aqwalan wa fawaid. Kemudian Qadhi Iyad menyebutkan faedah-faedah, ucapan-ucapan faedah, berbagai macam akwal, ucapan-ucapan, pendapat-pendapat para ulama. Thumma qala, kemudian beliau berkata, wa amma wujubuhu li nabiyina sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wal qawl bi annahu ra'ahu bi aynihi falaysa fihi qati' wala nass. Kemudian beliau menyebutkan, adapun mengharuskan nabi kita SAW bahwasanya beliau melihat atau mengucapkan bahwasanya beliau melihat dengan mata kepalanya, ini tidak terdukung satu hadis yang qat'i, dalil yang qat'i, atau satu nas atau satu dalil. Wal mu'awwal fihi ala ayatin najm, dan apa yang dipakai oleh mereka adalah ayat, zahir ayat di dalam surat An-Najm, ma kadzabal fuadu ma ra'a, dan tidaklah hati mendustakan apa yang dilihatnya. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan dia telah melihatnya sekali lagi. Inda sitratil muntaha. Wa tanazu' fihi ma ma'thur, sedangkan perselisihan para ulama ma'thur, diriwayatkan dari salaf. Ini sejak zaman sahabat sudah terjadi perbedaan pendapat dalam masalah ini. Akan datang nanti perinciannya, pendapat-pendapat para ulama dan tafsir dari ayat ini. Dan akan disebutkan yang rajih adalah melihat malaikat dalam bentuk aslinya, Jibril alaihi salam, yang memiliki 600 sayap, yang setiap sayapnya memenuhi ufuk, yang sayapnya berjatuhan dari sayap-sayapnya seperti mutiara-mutiara dan permata-permata. Khonfirina azakumullah. Berarti tidak ada nas bagi yang berpendapat bahwa Rasulullah SAW melihat Rabbnya dengan matanya. Adapun dua riwayat perselisihan para ulama, masing-masing ada sandarannya. Yang pertama, Rasulullah SAW tidak melihat. Barang siapa yang mengatakan Rasulullah SAW melihat, maka dia dusta. Itu hadis Aisyah dalam Bukhari dan Muslim. Dan yang kedua hadis dalam Sahih Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang menyatakan bahwasanya Rasulullah SAW melihat Rabbnya biqalbihi, dengan hatinya. Kalau dua nas ini alhamdulillah bisa dijamakkan. Yani hadis dari Aisyah yang menyatakan Rasulullah SAW tidak melihat Rabbnya, bahkan dikatakan dengan keras, barang siapa yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW melihat Rabbnya maka dia dusta. Ini menentang orang yang mengatakan melihat dengan matanya. Adapun hadis dari Ibn Abbas melihat dengan hatinya tidak bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Ala kulli hal, itu gambaran dari beliau Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, adanya perselisihan tentang Rasulullah SAW hal ra'a rabbahu amla. Adanya perselisihan. Selain Rasulullah SAW tidak ada perselisihan. Tidak ada seorang pun manusia yang melihat Rabbnya di dunia. Enggak ada satu orang pun, satu manusia pun yang melihat Rabbnya di dunia. Tidak Nabi Khidir, tidak siapapun. Tidak wali-wali, tidak siapapun. Nah, walihtimal lahuma mumkin wa hadzal qawl alladhi qalahu alqadhi Iyad rahimahullahu ta'ala huwa alhaq. Apa yang dikatakan oleh Qadhi Iyad tadi didukung oleh Ibn Abdul Aziz. Apa yang dikatakan oleh Qadhi Iyad rahimahullahu huwa alhaq, itu yang hak. Bahwasanya tadi tiga pendapat, tetapi pendapat yang menyatakan Rasulullah SAW melihat dengan matanya ini tidak terdukung dengan nas, tidak terdukung dengan dalil yang qati', yang tegas. Fa inna ru'ya fid dunya mumkinatun. Berarti dari riwayat Rasulullah SAW melihat dengan hatinya, atau dari perselisihan para sahabat, bahwasanya melihat Allah di dunia mungkin bagi Rasulullah SAW, ada kemungkinan. Idza lam takun mumkinah lama sa'alaha Musa alaihi salam. Kalau mustahil, tidak mungkin, maka Musa alaihi salam tidak mungkin meminta kepada Allah SWT untuk melihat Allah. Hari ini andur ilaik, ya Allah, perlihatkanlah kepadaku, aku ingin lihat engkau. Tidak mungkin Nabi Musa meminta sesuatu yang mustahil. Berarti Nabi Musa meminta sesuatu yang mungkin. Karena bin a'azakumullah, dari mana kita tahu mungkin? Dari permintaan Nabi Musa. Nabi Musa meminta sesuatu yang mungkin, bukan sesuatu yang mustahil. Kalau meminta sesuatu yang mustahil akan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Nuh ketika meminta diselamatkannya anaknya yang kafir. Padahal kafir. Inna ibni min ahli wa inna wa'dakal haq. Sesungguhnya anakku adalah keluargaku dan janji engkau ya Allah adalah hak. Janji Allah untuk menyelamatkan keluarganya. Maka Allah menjawab tentang anaknya, innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Kata Allah, dia bukan anakmu, bukan keluargamu. Dia bukan keluargamu karena amalnya tidak saleh. Kemudian dikatakan, jangan minta kepadaku sesuatu yang engkau tidak tahu ilmunya. Laisa laka bi ilm, yang engkau tidak memiliki ilmu padanya. Ditegur, jangan minta sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang mustahil atau sesuatu yang tidak ada ilmu padanya. Qanabina a'azakullah, hanya saja Nabi Nuh alaihi salam menganggap bahwa anaknya dari keluarganya dan Allah menjanjikan akan menyelamatkan keluarganya. Apalagi kalau minta melihat Allah sedangkan melihat Allah tidak mungkin, mustahil, pasti Allah akan tegur juga. Iya kan? Jangan meminta sesuatu yang mustahil yang kau tidak tahu ilmunya. Qanabina a'azakumullah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala tidak berkata seperti itu, bahkan Allah menyatakan undur ilal jabali, lihatlah ke gunung itu. Kalau gunung itu mustaqirran, tetap di tempatnya, maka engkau bisa melihat aku. Tetapi kalau gunung itu tidak mampu, maka apalagi engkau. Maka Allah tajalla lil jabali. Falamma tajalla lil jabali, ketika Allah menampakkan dirinya kepada gunung tersebut, ja'alahu dakka. Jadinya gunung tadi hancur runtuh, wasara Musa sa'iqa. Maka Musa pun tersungkur, tidak sadarkan diri. Begitu bangkit, maka beliau minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Qul inna a'udzubikumullah. Kita ambil dari ayat ini tentang Nabi Musa meminta pada Allah, dan juga dari kisah riwayat ikhtilafnya para sahabat. Ada yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW melihat Allah, ada yang mengatakan tidak. Ada yang mengatakan melihat dengan mata kepalanya, ada yang menyatakan melihat dengan mata hatinya. Itu menunjukkan bahwa ru'yah di dunia mungkin kalau Allah kehendaki. Kalau Allah kehendaki. Qul inna a'azakum Allah kaum muslimin sahramati, lakin lam yarid nassun bi'annahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ra'a rabbahu bi'aini ra'si. Tetapi tidak ada nas yang jelas, yang qati', yang sahih, yang menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam melihat Rabbnya dengan mata kepalanya. Tidak ada. Berarti ini berita bahwa manusia di dunia tidak ada yang melihat Allah dengan mata kepalanya, termasuk Rasulullah SAW. Kalau mungkinnya, mungkin. Tetapi berita, kenyataan, tidak ada yang diizinkan melihat Allah di dunia ini. Bal warada ma yadullu ala nafir ru'yah. Bahkan ada diriwayatkan ma yadullu ala nafir ru'yah. Diriwayatkan apa yang menunjukkan tidak mungkinnya melihat Allah di dunia. Wa huwa ma rawahu Muslim fi sahihi. Yaitu apa yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Abi Dharrin radhiyallahu taala anhu, qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam hal ra'aita rabbak? Aku tanya pada Rasulullah sallam, apakah engkau melihat Rabbmu? Pertanyaan Abu Dzar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dijawab oleh beliau alaihi salatu wassalam, nurun anna arahu, cahaya, bagaimana aku bisa melihatnya? Isyarat bahwa melihat Allah di dunia tidak mungkin. Iya kan? Fanibidina azakumullah, isyarat bahwa melihat Allah SWT di dunia tidak akan mampu manusia. Wa fi riwayah, ra'aitu nuran, aku hanya melihat cahaya. Aku hanya melihat cahaya. Wa qad rawa Muslimun aydan an Abi Musa al-Asy'ari, dan diriwayatkan pula oleh Muslim dari Abi Musa al-Asy'ari, anahu qala fina qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi khamsi kalimat. Rasulullah SAW berdiri di tengah kami dengan lima kalimat. Faqala, kemudian beliau bersabda, innallaha la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam. Allah tidak tidur dan Allah tidak pantas baginya untuk tidur. Tidak layak baginya. Yakhfadul qist wa yarfa'u. Dia Allah mengangkat timbangan dan menurunkannya. Yarfa' ilayhi 'amalul laili qabla 'amalin nahar. Diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala amalan di malam hari sebelum amalan siang hari. Wa 'amalun nahar qabla 'amalil lail, dan amalan siang hari sebelum amalan malam hari. Yani hampir bersamaan. Hijabuhun nur, hijabnya adalah cahaya. Tirainya adalah cahaya, penutupnya adalah cahaya. Dan di dalam riwayat lain disebutkan hijabuhun nar, hijabnya adalah api. Lau kashafahu la ahraqat subuhat wajhihi man taha ilaihi basaruhu min khalqih. Kalau disingkapkan tirainya, hijabnya, niscaya cahaya wajahnya akan membakar seluruh apa yang dilihatnya, yang sampai kepadanya pandangannya. Apa maknanya ini? Maknanya di dunia ini tidak sanggup untuk memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah kehendaki bagi seseorang, mungkin atau tidak mungkin? Mungkin bagi Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hukum asalnya bahwa manusia di dunia tidak sanggup. Dengan riwayat Rasulullah SAW menyatakan nurun anna arahu, cahaya, bagaimana aku melihatnya? Dan dengan riwayat kalau dibuka hijabnya la ahraqat, akan membakar seluruh apa yang dicapai oleh pandangannya. Fayakunu wallahu a'lam, maka jadilah wallahu ta'ala a'lam ma'ana qawli la Abi Dzar, ma'ana ucapan beliau kepada Abu Dzar, nurun anna arahu atau ra'aitu nuran, aku hanya melihat cahaya, yakni melihat hijabnya yang menutupinya. Wa mana qawlihi nurun anna arahu, dan mana ucapan beliau cahaya, bagaimana aku melihatnya? Ya'ni nurul ladhi huwal hijab, cahaya yang merupakan hijabnya menghalangi beliau untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. fa anna arahu, bagaimana aku bisa melihatnya padahal tertutup dengan hijab, yaitu nur. Ai fa kaifa arahu wan nuru hijabun baini wa bainahu, yakni bagaimana aku bisa melihatnya sedangkan di sana ada hijab, ada cahaya yang memisahkan antara aku dengan Allah Subhanahu wa taala. Yamna'uni min ru'yatihi, yang menghalangi aku untuk memandang Allah Subhanahu wa taala. Fa hadha sarihun fi nafyir ru'yah, ini jelas tegas menafikan ru'yah di dunia. Bahwa di dunia tidak ada yang melihat Allah Subhanahu wa taala termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan insyaallah pada kajian mendatang bi'idznillah taala. Subhanakallahumma hamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.